cita-cita tentang bersatunya kembali personil kelompok legendaris yang terbentuk sejak tahun 1973 terbelah. Dan kali ini tampil dengan formasi Ahmad Albar, yang adalah S. Syahrani, dan Fatah, Syafi Studio Priority, serta Fedy Sujaya. Di negeri mereka bercerita tentang perjalanan karir terbelah di Belantika Musik Indonesia. Album yang sama, Apa Kabar? Sobat, Performance 97, Produksi Logat Record, Produser Love Flavor.